Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita masuk ke pembahasan terakhir dari kitab ini, yaitu pembahasan tentang al-idgham. Disebutkan dalam catatan kaki, al-idgham fil lughah al-idkhal. Memasukkan sesuatu. Ya. Wa huwa al-ityanu bi harfaini sakinin fa mutaharrikin min makhrajin wahidin bila faslin bainahuma. Adapun maknahu istilahan adalah mendatangkan dua huruf, yang pertama sukun, yang kedua berharokat dari satu makhraj tanpa ada pemisah antara keduanya. Wa yusammihil basriyun al-idgham, dan orang-orang Basrah menamainya al-idgham bidghami ad-dal, dengan mengidghamkan dal. Baik, kita baca saja bait yang ke 991. Qala an-nazim rahimahullah, أول مثلين محركين في كلمة ندغم لا كمثل صفف وذلل وكلال ولبب ولا كجسس ولا كخصصبي ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه فك بنقل فقبل. Yang pertama dari dua huruf yang semisal, yang sama-sama berharokat, yang itu ada pada satu kata, idghim, leburlah yang pertama kepada yang kedua. Ya. Yang pertama, awwala maful bih, muqaddam dari idghim. Leburlah yang pertama dari dua huruf yang semisal, yang sama-sama berharokat, yang itu terjadi pada satu kata. Dengan syarat, la kamitsli sufaf. Kalimatnya tidak di atas wazan fu'al seperti sufaf. Tidak pula di atas wazan fu'ul seperti dhulul. Tidak pula di atas wazan fi'al seperti kilal. Tidak pula di atas wazan fa'al seperti labab. Tidak pula kalimatnya seperti jussas. Ya, seperti jussas. Di mana yang pertama dilebur dengan yang sebelumnya. Sehingga sin yang pertama tidak boleh dilebur kepada sin yang kedua. Nanti ada dua idgham, enggak boleh. Ya. Wala kakhsusobi, tidak pula kalimatnya seperti ukhsusobi. Tidak boleh di situ shad dilebur dengan shad meskipun sama-sama berharokat. Kenapa? Karena harokat shad yang kedua fathah itu adalah aslinya harokat hamzah pada abi. Tadinya ukhsus abi, harokat fathah pada hamzah dipindahkan kepada shad. Sehingga harokat pada shad itu harokat aridhah. Aslinya shadnya sukun, ukhsus fi'il amr, ya. Khassa yakhussu. Wala ka haylalin wa syadza fi alil, juga dengan syarat agar kalimatnya tidak seperti haylal. Yani haylal adalah kalimat yang diilhaq dengan kalimat yang lain. Haylal diilhaq dengan Ja'far. Seandainya didgham lam kepada lam, maka ilhaqnya hilang. Wa syadza fi alil, dan syad pada alil, dan yang semisal alil fak. Jadi fak, paham fak, lawannya idgham. Melepas idgham pada contoh alil dan yang semisalnya, ini syadz binaqlin faqubil, yang mana iya dengan penukilan diterima. Sifatnya apa? Sama'i manqul, yuhfaz wa la yuqas alaih. Baik, kita baca penjelasannya. Idza taharrakal mithlani fi kalimatin udghima awwaluhuma fi tsanihima. Apabila ada dua huruf yang semisal, misal makhrajnya dan sifatnya dal dengan dal dan seterusnya, ya. Dan yang dibahas pada pembahasan nahu dari idgham adalah idgham hanya al-mutamatsilain. Adapun al-mutajanisain wal mutaqaribain itu tambahannya dibahas dalam tajwid. Dalam tajwid dibahas idgham mutajanisain, mutamatsilain, mutaqaribain. Adapun dalam nahu hanya satu ini bahas, idghamnya al-mutamatsilain saja. Apabila dua huruf yang semisal ya berharokat bertemu dalam satu kata, maka udghima awwaluhuma fi tsanihima, yang pertamanya dilebur kepada yang kedua. Ya, rinciannya bagaimana disebutkan oleh Ibnu Tulun dalam syarahnya, katanya wa yalzamu min dzalika taskinul awwal. Mengharuskan ya agar terjadi idgham untuk mensukun huruf semisal yang pertama. Ya, disukun yang pertamanya harus. Li'annal mutaharrika la yumkinu idghamuhu illa ba'da taskinihi, karena huruf yang berharokat tidak mungkin diidghamkan kepada yang setelahnya kecuali setelah ia disukun terlebih dahulu. Wa syamila naw'aini, kemudian kata beliau ia meliputi dua macam. Macam yang pertama an yakuna qabla al mithl al awwali mutaharrik. Macam yang pertama adalah agar sebelum huruf semisal yang pertama ini harokatnya ataupun berharokat, agar sebelum huruf yang semisal yang pertama ini berharokat. Contoh rodda dan dhanna. Asal dari keduanya adalah rodda da dhanna na. Lihat rodda da, bertemu dua huruf da da, sama-sama berharokat. Kemudian sebelum dal yang pertama itu ro, berharokat kan, ro da da dhanna dhanna na. Ya, maka faisakkanul awal wa idghamu fi tsani, maka disukunlah yang pertama dari dua huruf yang semisal ini kemudian dilebur kepada yang kedua sehingga jadilah radda radada. Sebelum dua dal ini ada ra ini fathah, maka dal yang pertama disukun kemudian dilebur kepada dal yang kedua sehingga jadilah radda. Macam yang kedua an yakuna qabla al mithl al awwali sakinun, agar sebelum ya sebelum huruf yang pertama yang semisal itu sukun harokatnya. Seperti yaruddu, yadhunnu, dan maraddun. Aslinya yardudu, yadhununu, mar, ya, dadun. Ya, lihat yardudu, dua dal. Sebelumnya, sebelum dal yang pertama sukun. Demikian pula yadhununu, sebelum nun yang pertama sukun. Demikian pula mardadu. Fanuqilat harokatul mithlil awal ila as-sakin. Maka kemudian dipindahkan harokat huruf yang semisal yang pertama kepada sukun sebelumnya. Wa baqiya sakinan. Akhirnya ia dalam keadaan sukun. Fa udghima fil mithli as-sani. Kemudian dileburlah ia kepada yang semisal yang kedua. Sehingga jadilah bah. Yaruddu, yabunnu, maraddun. Ya. Baik, kita kembali ke syarah. Disebutkan di sini syarat-syaratnya. Syarat-syarat kalimat yang bisa terjadi padanya idgham. In lam yatasaddara, dengan syarat in lam yatasaddara. Ya. Apabila keduanya dua huruf yang semisal tadi yang bertemu dalam satu kata tadi tidak ada di muka, tidak ada di awal kata. Tidak ada di awal kata. Ya. Kalau pertemuan dua huruf yang semisal tadi ada di awal kata, maka tidak ada apa? Idgham. Di situ ada catatan kaki tambahan. Qabla hadha syarti an yakuna fi kalimatin wahidah. Sebelum syarat ini, yaitu agar dua huruf yang semisal tersebut bertemu dalam satu kata. Fa'in kana fitnataini kana jaizan bisyartaini. Adapun kalau dua yang semisal itu bertemu pada dua kata yang berbeda, maka idghamnya sifatnya boleh dengan dua syarat, tidak mutlak. Yang pertama an la yakuna hamzataini nahu, agar dua huruf yang bertemu dalam dua kata yang berbeda ini bukan hamzah. Artinya kalau hamzah tidak ada idgham. Qara'a ayatan. Nah, wa la yakuna al-harfu qablahuma sakinan ghayra linin. Agar huruf yang sebelum dua huruf yang sama ini bukan sukun selain lin. Sukun yang lin itu ya yang disukun atau yang sukun. Kalau yang disukunnya bukan waw dan ya, maka tidak boleh idgham. Saya ulangi, agar huruf yang datang sebelum dua huruf yang sama ini yang bertemu pada dua kata yang berbeda ini bukan huruf yang sukun selain lin. Artinya kalau lin tidak mengapa. Contoh syahrul ramadhan, tidak boleh ro diidgham pada ro. Kenapa? Karena sebelum ro yang pertama itu sukun. Fa hadza la yajuzu idghamu, ini tidak boleh diidgham. Inda jumhuril basriin, menurut mayoritas orang-orang Basrah. Wajazahu al-Farra, adapun al-Farra membolehkannya. Sehingga dikatakan syahrul ramadhan. Kita lanjutkan poin berikutnya. Walam yakun ma huma fihi isman ala wazni fu'al. Dan juga agar kata yang dua huruf ini ada padanya bukan isim yang ada di atas wazan fu'al. Ya, bukan pula isim yang ada di atas wazan fu'ul atau fi'al atau fi'al atau fa'al. Aitu. Walam yattasil awwalul mithlaini bimudghamin, dan agar Ya, huruf yang pertama dari dua huruf yang semisal itu tidak diidghamkan dengan huruf sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, walam takun harakatul tsani min huma 'aridah, agar harakat dari huruf yang kedua dari huruf yang semisal ini bukan harakat yang 'aridah, muncul karena sebab tertentu. Walama huma fihi mulhaqan bi ghairi, bukan pula kata yang dua huruf ini ada padanya adalah kata yang diilhaq, digabungkan dalam wazan dengan kata yang lain. Nah, itu syarat-syaratnya banyak. Tapi insyaallah dengan anda menghafal kait tadi, ya terkumpul kebanyakan syarat-syarat ini atau hampir semuanya. Fa in tasaddara fala idghama. Adapun kalau dua huruf yang sama tadi bertemu ya di awal kata, maka tidak ada idgham. Tidak boleh idgham seperti dadanin. Ya, dadanin. Ya, kenapa? Ya, karena tadi kan kalau idgham konsekuensinya yang pertamanya harus disukun. Susah. Ya, syarat idgham kan dua huruf yang sama berharokat. Ya. Kalau seandainya ia diidghamkan, otomatis mengharuskan dal yang pertama disukun. Bagaimana cara membacanya? Ya. Dadan manai allahu sendagurau. Wa kadza in wujida wahidun mimma sabaqa dzikru, demikian pula apabila didapati satu dari hal-hal yang telah lewat penyebutannya, maka tidak ada idgham. Dirinci di sini. Fal awwalu, yang pertama yang menghalang idgham, yaitu kalimat yang dua semisal itu ada padanya adalah kalimat yang di atas wazan fu'al, seperti sufaf, jamak dari suffah, maknanya rak ataupun yang lainnya banyak. Lihat kamus. Kemudian duror, ya jamak dari durroh ya, duror mutiara. Ini tidak boleh diidghamkan. Ya, sufaf duror. Yang kedua, agar kalimatnya tidak di atas wazan apa? Fu'ul, seperti dhulul. Dhulul bentuk jamak dari dhalul. Dhulul dan dhalul keduanya ada ya dalam Al-Qur'an. Dalam surat An-Nahl, fasluki subula rabbiki dhulula. Tempuhlah oleh muwahi lebah jalan Rabbmu yang dimudahkan. Dhalula contohnya, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fika fi manakibiha wakulu min rizqih. Kemudian yang semisalnya juga judud, jamak dari jadid. Yang ketiga, agar isimnya tidak di atas wazan fi'al. Contoh kilal, jenis kelambu. Ya. Walimam, kemudian juga limam. Kilal bentuk jamak dari killah, di sini disebutkan asiter, jenis kelambu sintrinya. Limam jamak dari limmah, mana asy'ar alladzi jawizu syahmatal udun, rambut yang melampaui daun telinga. Warabi', yang keempat yang tidak boleh idgham, yaitu yang ada di atas wazan fa'al, seperti tolal, buing-buing dan labab. Labab disebutkan di situ maknanya labab, maudhi'ul qiladah min as-sadr, tempat pengalungan ya leher itu, min as-sadr, dekat dengan sadr. kemudian wal khamisu kajussasin jam'u jas. Yang kelima, apa yang kelima? Yaitu walam yattasil awwalul mitslaini bimudgham. Ya. Yang pertama dari dua yang semisal ini tidak bersambung dengan yang didghamkan. Walam yattasil awwalul mitslaini bimudghamin. Seperti jussas. Tidak boleh sin yang kedua dilebur kepada sin yang kedua. Sin yang kedua tidak boleh dilebur kepada sin yang ketiga. Kenapa? Karena sin yang pertama sudah didghamkan. Jamak dari jas. Jas isim fa'il dari jasa asyia, yakni lama idza lamasahu, apabila menyentuhnya. Atau dari jasa al-khabara, yakni idza fahasan, apabila memeriksa berita. Bahwa jasus, dan pelakunya jasus yang sering kita dengar ya, mata-mata. Wasadis, yang keenam, apa ya asadis? Walam takun harakat tsani minhuma 'aridah. Harakat dari huruf yang kedua dari yang semisal ini bukan harakat 'aridah. Ya. Contohnya adalah ukhsusabi. Tidak boleh sod yang pertama dilebur kepada sod yang kedua, meskipun dua-duanya berharokat. Kenapa? Karena sod yang kedua harokatnya aridhah. Aslinya ukhsusabi. Ya. Fanuqilat harokatul hamzati ila sod, dipindahkanlah harokat hamzah kepada sod Wahudzifatil hamzah, kemudian dibuang hamzahnya. Jadilah ruhsusabi. Yang ke tujuh, yaitu apa? Lamahuma fihimul haqqan bighairi. Kata yang dua huruf yang sejenis yang sama ini bukan kata yang diilhaqkan dengan kata yang lain. Seperti hailal. Hailal tidak boleh lam yang pertama dilebur kepada lam yang kedua. Kenapa? Karena hailal itu mulhaq dengan Ja'far, seandainya di idgham maka tidak ada ilhaq nantinya. Maknanya aktsar min qawli la ilaha illallah, memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Wa nahwihi. Yang semisal wa nahwuhu qardadun wa mahdadun, dan yang semisalnya adalah qardadun dan mahdad. Lihat qardad martafa'a min al-ard, apa yang menggunduk, apa yang menggunduk tinggi dari tanah. Mahdad ismu imra'ah. Fa in lam yakun syai'un min dzalika wajabat idgham. Kalau tidak ada hal-hal tadi yang harus dilewatkan maka wajib untuk idgham. Jadi ini pembahasan yang pertama ini adalah tentang wajibnya idgham. Dan apa yang tidak memenuhi syarat maka tidak boleh idgham. Contoh radda bonna. Bonna maknanya bakhil. Wa ma huwa 'ala al-ghaibi bi bonin. Wa labba, kemudian labba dari labu ba 'ala wizani karuma, di atas wazan karuma, yakni sara labiban. At-tamul aql, sempurna akalnya. Wal aslu asl dari radda radada wa bonna bonana atau bonina. Wa labu ba, dan ini bukan wazan-wazan yang tadi tersebut di atas yang menghalangi idgham. Wa syara bi qawlihi, kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa syadza fi alila wa nahwihi fakun bi naqlin faqbil, kepada annahu qad ja'al fak, telah datang fak fi alfadhin qiyasuha wujubul idgham, pada lafaz-lafaz yang secara qiyas harusnya diidgham. Nah ini apa yang keluar dari kaidah biasa, setiap kaidah ada yang keluar dari qiyas, ataupun setiap kaidah ada saja yang keluar darinya yang syadz darinya. Fa ja'ala syadzan yuhfadhu wa la yuqas 'alaihi, maka dia jadikan itu syadz dihafal dan tidak bisa dikiaskan padanya. Ya. Contoh alila siqa, alila. Di situ wazannya apa? Fa'ila ya. Tidak ada kan wazan-wazan yang pada wazan-wazan yang menghalang itu huruf alila ini. Juga pertemuan lam dengan lam bukan di awal. Ini secara qiyas harusnya dilebur, cuma dari sananya tidak dilebur. Alila siqa maknanya idza taghayyarat raihatuhu, apabila baunya sudah mengalami perubahan, sudah tidak enak baunya. Asqa kantong air ya. Walahihat ainuh min lahihat ainuh. Maknanya idal tafaqat birramas, apabila matanya menempel pada matanya ar-ramas. Ya. Apa ramas bi fathir ra wal mim jami'a? Huwa al-wasakhu alladhi yajtami'u fi muqil aini idza kana jamida. Adalah kotoran yang berkumpul pada sudut mata bagian dalam apabila ia jamid, menggumpal. Fa in kana sa'ila, kalau encer, fa huwa al-ghamas. Kemudian di situ ada rangkumannya, itu ada bagiannya, tinggal nanti baca, itu memudahkan nanti. Baik, kita masuk ke bagian berikutnya. Wa hayy yafkuk wa dagim tuna hadar kadzaka nahwu tatajalla wastatar. Hayya, silakan ufkuk di fak, lepas dari ruham. Wadarim, silahkan juga kamu idghamkan duna hadar, tanpa kekhawatiran. Kadzaka nahwu tatajalla wastatar, demikian pula contoh tatajalla dan istatar, boleh fak, boleh apa idgham. Asyara fi hadzal bait ila ma yajuzu fil idgham wal fak, beliau mensyaratkan pada bait ini kepada apa yang boleh padanya idgham dan fak. Wa fuhima minhu anna ma dzakarahu qabla dzalika wajibu al-idgham, difahami darinya bahwasanya apa yang beliau sebutkan sebelum itu wajib idgham, sudah lewat. Wal muradu bi hayya, dan yang dimaksud dengan hayya, ma kana al-mithlani fihi ayni, apa yang dua yang semisal padanya itu adalah dua ya. Kalimat yang dua semisal ada padanya adalah dua ya. Laziman tahrikuma, yang harokatnya harokat lazim, bukan arid. Nahu contoh hajiya wa ajiya, fayajuzu lidhom, maka boleh idhom. Hayya, ayya, hayya, ayya. Dilihat nomor dua itu catatan kaki. Wa min dzalika qawlu Ubaid قول عبيد بن الأبرص عيوا بأمرهم كما عيت في بيضتها النعامة. Mereka kelelahan menghadapi urusan-urusan mereka sebagaimana burung na'amah kelelahan dengan telurnya, yakni ketika bertelur. Mereka yang menjadikannya terpisah, yakni tidak didoham, memandang bahwasanya harokat pada hayya dan semisalnya itu harokatnya aribah. Iya. Kenapa? Karena adanya pada fil madhi, pada fil mudhari'nya tidak ada. Karena hayya, yahya tidak ada. Bagi yang mengidhamkan karena melihat madhi'nya saja. Falau kanat harakatu ahadi al-mithlaini aribatan bisabab al-amil lam yajuz al-idhamu ittifaqa. Adapun seandainya harakat salah satu dari dua yang semisal ini adalah harakat yang arib dengan sebab amil munculnya harakat tersebut, maka lam yajuz al-idham ittifaqa, maka tidak boleh idham secara ittifaq. Contoh lan yuhyiya. Di situ ada pertemuan dua iya. Ya. Berharokat semua hanya saja ya yang kedua harokatnya itu muncul karena amil. Arid berarti kan. Ya. Kalau diambil ambilnya lannya hilang lagi. Ya. Yuhyi dari ahya yuhyi. Kalau hayya yahya. Kemudian wasyara biqaulihi kadzaka nahwu tatajalla wastatar, beliau mengisyaratkan dengan ucapannya demikian pula tatajalla dan istatar kepada annal fi'la al mubtada bi ta'aini mithlu tatajalla yajuzu fihi al fakku wal idgham, maksudnya fi'il yang dibuka dengan dua ta seperti tatajalla boleh padanya fak ataupun idgham. Faman fakka, siapa yang apa enaknya kalau idgham melebur, fak tidak melebur saja. Ya, barang siapa yang tidak meleburnya wahwal qiyas, dan itu sesuai dengan qiyas, nadhara ila annal mithlaini musaddarani, karena memandang bahwasanya dua tak tersebut yang semisal musaddarani ada di awal. Ya, sudah lewat tadi kan ada persyaratan idgham tidak seperti apa tadi dadan karena di awal pertemuannya, melihat di situ maka mereka tidak apa mengidghamkannya karena tata ketemunya di awal. Wa man adghama arada takhfif, barang siapa yang mengidghamkannya karena ia ingin meringankan. Jelas tak dilebur dengan yang tidak dilebur ia lebih mudah dilebur. Fa yaqulu, sehingga ia berkata ittajalla. Ittajalla. Ya, tadinya apa? Tatajalla. Fayudhimu ahadal mitlaini fil akhar, maka ia mengidhamkan salah satu dari yang semisal kepada yang lain. Fatuskan ihda atta'ini. Fatuskanu ihda atta'ini, maka disukunlah salah satu dari dua ta'nya. Fayu'ta bihamzatil wasal, karena susah setelah didhamkan tadi untuk membacanya karena sukun awalnya, maka didatakan hamzah wasal tawassulan linutqi bisakin, untuk bisa sampai kepada pengucapan huruf yang sukun. Sini jadilah it tajalla, ittajalla. Wakadzalika qiyasu ta istatara, demikian pula qiyas ta istatara adalah fak. Ya, secara qiyas di fak. Kenapa? Lisukuni maqabla al-mithlaini, karena sebelum dua yang semisal ini sukun. Ya. Wa yajuzu al-idghamu fihi ba'da naqli harakati awal al-mithlaini ila sakinan, boleh mengidgham badannya setelah memindahkan harokat dari yang pertama dari yang semisal ini kepada sukun. Contoh sattara, ya sattiru, sittara, tadi kan istatara, ya dilebur tak kepada tak, ya maka harokat tak yang pertama fathah dipindahkan kepada sin, maka sinnya berharokat tidak butuh lagi kepada apa hamzah wasal, buang hamzah wasalnya. Jadilah sattara. Ya. Aslinya istatara. Mending yastatiru dari yastatiru kan? Yastatiru. Yastatiru. Ta yang pertamanya disukun. Ya. Kemudian dipindahkan harokat ta yang pertama kepada apa? Sin. Yang tadinya sukun. Yastatiru. Jadilah yastatiru. Sitara, ya dari istitar. istitar, istitar. Lihat, ya, istitar, taknya disukun, harokat tanya yang kasar dibilang ini sin, kemudian hamzah wasal dibuang, karena sudah ada harokatnya, tidak butuh kepada hamzah wasal. Jadilah sitara. Ya. Kemudian bait berikutnya, wa ma bi ta'ain ibtudi qad yuqtasar fihi ala ta tatabayyanu katabayyanul idar. Wa ma bi ta'ain ibtudi qad yuqtasar fihi ala ta katabayyanul idar. Dan kalimat yang dimulai dengan dua ta, qad yuqtasar, kadang diringkas padanya. Ya, ala ta. Ya, diringkas padanya pada ta. Katabayyanu al-ibar. Ya, seperti tabayyanu al-ibar. Yuqalu fi tata'allam. Ya, dikatakan pada contoh tata'allam wa tatanazzal wa tatabayyan. Ya, dan yang semisalnya ta'allamu. Ya, diikhtisar. Ya. Diringkas. Ya, dengan membuang satu ta'nya. Jadi contoh tata'allamu, tatanazzalu, tatabayyanu ada dua ta. Ta yang pertama adalah ta mudhara'ah dan ta yang kedua adalah ta tafa'ala. Ya, ta'allama ya ta'allama anta tata'allamu. Ta yang pertama mudhara'ah, ta yang kedua apa? Ta tafa'al. Diringkas, dibuang salah satunya. Mana yang dibuang? Ada khilaf. Yang masyhur bahwasanya yang dibuang adalah apa? Ta yang kedua, ta tafa'ala. Karena ta yang pertama menunjukkan kepada makna mudhara'ah. Dan itu madhabnya Sibawaihi dan Al-Basriyun. Ta'allamu. Ya. Ta'allamu, tanazzalu, tabayyanu. Bihadfi ihdat ta'aini. Dengan membuang salah satu dari dua ta'nya. Tadi yang masyhur yang dibuang ta tafa'al. Wa ibqail ukhra, dan menetapkan yang lainnya. Ditetapkan ta mudhara'ah. Wa huwa katsirun jiddan, ini banyak sekali didapati. Di antaranya dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, aslinya tatanazzalu. Ya, bukan fi'lun madh ya. Kalau fi'l madhi ya tanazzala adanya. Ini dhamma tanazzalu. Ya. Itu makna wa ma bi ta'aini ubtudi qad yuqtasar fihi 'ala ta'in. Ya, apa yang dibuka dengan dua ta kadang dicukupkan padanya dengan satu ta, seperti tabayyanu al-ibar. Ya, aslinya tatabayyanu al-ibar. Di kesimpulannya pada yang semisal ini, ta'allam, tanazzal, tabayyan, disebutkan di sini ada dua lughah, ditambahkan lagi satu lughah sehingga menjadi apa? Tiga lughah. Disebutkan ini oleh Ibnu Tulun. Fihi thalathu lughat, padanya ada tiga lughah. Yang pertama itsbatuhuma, ditetapkan kedua ta ini, tata'allamu. Yang kedua idghamu al-ula fi tsaniyah, dilebur ta yang pertama pada ta yang kedua. Ma'ajtilabi hamzatil wasl, dengan mendatangkan hamzah wasl. Ya, itta'allama. Ya. Tata'allamu, ta'nya dilebur pada ta. Ya, it. Ya, it. Ya, kan? Itta'allama. Itta'allama. Yang ketiga, hafu ihdahuma, membuang salah satunya. Ada tiga lughah. Kemudian, wafukka haithu mudwamun fihi sakan, likaunihi bimubmari rafiq taran. Wafukka haithu mudwamun fihi sakan, likaunihi bimubmari rafiq taran. Nahu halaltu ma halaltahu wa fi jazmin wa shibhil jazmi takhirun kufi. Fukka, faklah, ya, pisahkanlah, jangan diidghamkan. Kapan itu? Haitsu mudghamun fihi sakan. Di mana, ya, huruf yang didghamkan padanya itu disukun. Ya. Tempat yang didghamkan padanya disukun. Kalau ada dua huruf ya, yang pertama kan yang didghamkan, yang keduanya mudghom fi namanya. Yang keduanya mudghom fi. Yang pertama ini didghamkan padanya. Fukka haitsu mudghamun fihi sakan. Lepaslah idgham di mana huruf yang huruf pertama diidghamkan padanya disukun. Kenapa disukun? Likaunihi bimubmarir rafi' taran, karena ia bergandengan dengan dhamir rafa'. Ya, contoh nahu halaltu. Halaltu ma halaltahu. Saya halalkan apa yang dia halalkan. Jadi halla kan. Halla. Digandengkan dengan dhamir rafa yang mutaharrik, maka mengharuskan lam yang kedua, yang lam yang pertama itu didomkan padanya, untuk lam yang kedua ini disukun kan. Maka harus dipecah, difak. Ya, halal tu. Wa fi jazmin. Kemudian juga. Ya. Wa fi jazmin masyibhi. Kalau tadi wajib ya. Fukka fil amr. Wajib difak. Di mana huruf yang diidhamkan. Huruf yang pertama itu diidhamkan padanya. Ia disukun. Karena ia bergandengan dengan dhamir rafa'. Dengan dhamir rafa', maka ini wajib. Contohnya halal tu ma halalta. Ayat yang kedua, wa fi jazmin, pada yang jazm dan shibul jazm, ini pada amr fil amr, takhirun kufi. Ya, pemilih pilihan diikuti. Ya, ini boleh pilih. Ya. Baik, kita baca penjelasannya. Idza tasala bil fi'lil mudghami 'ainuhu fi lamihi dhamiru rafin sukkina akhiruhu, apabila bersambung dengan fi'il yang diidghamkan ainnya pada lamnya, dhamir rafa', apabila bersambung pada fi'il yang ainnya diidghamkan pada lamnya, bersambung ia dengan dhamir rafa', sukkina akhiruhu, ya, yang mana sukkina akhiruhu, maka disukun tentunya akhirnya, maka fayajibu hina idzin al-fak, maka kita wajib difak. Nahu halaltu halalna wal hindatu halalna, fa idza dakhala 'alaihi jazim jaza al-fak. Adapun kalau ia dimasuki oleh penjazam, maka boleh fak, tidak wajib. Contoh, lam yahlul, halla yahullu, menimpa. Ya. Au tahullu qariban min diyarihim. Au tahullu, halla yahullu, menimpa. Lam yahlul. Wa min qawlihi ta'ala, dan contoh ucapan Allah SWT yang majzum ya. Wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Ini halla yahillu. Ya. Yahlil. Masukkan penjazam man. Ya, ismu syarat jazimah. Ismu syarat jazim. Kemudian juga qauluhu wa may yartadid minkum 'an dinih. Majzum dengan man. Wal faqlu lughatu ahli al-Hijazin. Faq adalah lughahnya ahli al-Hijaz. Oleh karenanya banyak datang dalam Al-Qur'an. Wa jaza al-idgham, dan boleh pula idgham. Contoh lam yahul. Pada lam yahlul, lam yahul. Ya. Wa minhu qawlu ta'ala, ada juga contohnya dalam ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yushaqillah, bukan wa may yushaqiqi, tapi wa may yushaqillah fi surat al-hasyr, ini ada pada surat al-hasyr, wa hiya lughatu tamim, dan itu lughahnya orang-orang tamim. Wal muradu bi shibhi al-jazmi sukunu al-akhir fi al-amr, ini maksud dengan shibhi al-jazm pada ucapan an-nazim tadi, wa fi jazmin wa shibhi al-jazm, adalah sukunul akhir fil amr, sukun pada akhir kata, pada fil amr. Contoh, uhlul. Ya, uhlul. Wa in syi'ta qulta hulla. Ya, kalau pada fil amr, ketika difak, ini mengharuskan untuk mendatangkan apa? Hamzah wasal. Ya, kenapa? Karena difak itu mengharuskan sukun. Ya, pada awalnya, sehingga sulit membaca. Ya. Sehingga didatangkan apa? Hamzah wasal uhlul. Adapun kalau diram tidak butuh. Hulla. Lianna hukm al-amri ka hukm al-mudari al-majzum. Karena hukum fil amr seperti hukumnya fil mudari yang majzum. Ya. Kemudian ayat berikutnya. Wa fakku af'il fi ta'ajjubil tuzim wal tuzim al-idghamu aydan fi halum. Fakku af'il, melepas idgham pada af'il, ya, fi ta'ajub, pada ta'ajub ultuzim, fak ini diharuskan. Jadi fak pada ta'ajub dengan wazan af'il ini wajib. Ya. Wa fakku af'il fi ta'ajubi ultuzim. Waltuzima idghamu aydan fi halum. Kemudian sebaliknya diharuskan idgham juga pada halum. Pada halumma. Walamma dzakara anna fi'l al-amri yajuzu fihi wajhan, ketika beliau telah menyebutkan bahwasanya fi'l amr boleh padanya dengan dua sisi, fak dan idgham, fak dan idgham, uhlul dan hulla. Ya. Sebagian mengatakan kalau yang ainul kalimahnya dhammah, Ya, huruf akhirnya boleh di dhammah. Kalau halla yahullu, yahullu. Ya. Boleh juga hulli, boleh juga hulla. Ya. Kalau hullu, ini lil munasabah. Kalau hulla, takhfif. Kalau hulli, asal iltifa'u sakinain. Ustusniya min dhalika, istathna min dhalika syai'ain. Beliau mengecualikan dari itu semua dua hal. Saya ulangi, tatkala beliau telah menyebutkan fil amr boleh padanya dua sisi, uhlulan hulla, maka beliau mengecualikan ya darinya dua hal. Ahaduhuma, yang pertama, af'il fi ta'ajjub. Wazan af'il ya pada ta'ajjub. Ya. Hukumnya tidak seperti amr, meskipun surahnya seperti amr kan. Af'il. Tadi kan disebutkan kalau pada fil amr boleh dengan dua sisi. Mungkin terkesan berarti af'il pada ta'ajub jangan-jangan boleh juga dengan dua sisi karena bentuknya seperti amr. Tidak. Tidak boleh dengan dua sisi. Hanya boleh satu sisi. Apa? Hanya di fak saja. Af'il fi ta'ajub. Fa'innahu yajibu fakuh. Ini wajib di fak. Ya, contoh ahbib bi zaidin. Ahbib bi zaidin. Kalau di idgham ya nanti hilang ya sighah ta'ajubnya. Wa ashdid bi bayadi wajhi. Wa ashdid bi bayadi wajhi. Ini jelas. Al-thani, yang kedua, halumma. Halumma. Ya, perlu diketahui dan sebenarnya sudah sering diulang juga. Ya. Halumma itu aslinya adalah halmum. Halmum. Dhammah pada mim yang pertama dipindahkan kepada lam. Kemudian mim yang pertama dilebur kepada mim yang kedua jadilah halumma. Mana ya Pak? Aqbil. Dan halumma di sisi orang-orang Hijaz adalah isim fi'il apa? Amr. Digunakan ia untuk mufrad, mutan dan jamak seperti itu halumma. Ya. Hanya saja di sini An-Nadhim menyebutkan halumma ya. Karena memandang lughahnya Bani Tamim. Ya, karena menurut Bani Tamim halum adalah fi'il amr gitu. Apa fi'il amr. Sehingga ketika untuk satu orang halum halumma, halumma, halummu dan seterusnya dikira ia ya, karena halumma fi'il amr mungkin terkesan bahwasanya fi'il amr ya, boleh dengan dua sisi. Ternyata tidak, hanya boleh satu sisi saja. Yaitu apa? Idgham. Fa innahum iltazamu idgham, maksudnya mereka orang Arab menetapi idgham halumma. Tidak difak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dan Allah yang maha suci dan tinggi lebih mengetahui. Kemudian beliau menutup dengan bait-bait penutup. Ya rahmahullah wa jazahullahu khaira anna wa anil muslimin. Wa ma bi jam'ihi unitu qad kamal nazman ala jullil muhimmati ishtamal. Dan apa yang dituju dari pengumpulan ya telah sempurna dalam bentuk nazam yang mencakup garis-garis besar pembahasan-pembahasan penting. Ahsa min al-kafiyati al-khulasah. Ini ahsa al-khulasah min al-kafiyah. Mengumpulkan intisari yang ada pada al-kafiyah. Dan al-kafiyah lebih tebal daripada al-fiyah. Al-fiyah ini sepertiganya dari apa? Al-kafiyah. Kamaqtadha ghinan bila khasasah. Sebagaimana ini juga telah mengambil. Kitab ini juga telah mengambil kecukupan tanpa kekurangan. Fahmadullah musallian ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Maka aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik nabi yang diutus. Wa alihi al-ghuril kiramil bararah, dan kepada keluarganya yang putih bersih, yang mulia dan berbakti. Wa sahbihi al-muntakhabina al-khiyarah, dan kepada para sahabatnya yang terpilih, dan mereka adalah orang-orang pilihan. Dan mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari penerjemahan dan juga apa? Penjelasan, dan kurang lebihnya mohon dimaklumi. Silakan antum menyempurnakannya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalun saleh. Ya. Juga menyempurnakan apa yang kurang ya pada kita. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.